Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin muslimat, para hadirin, saudara-saudari yang hadir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Usman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama-sama akan mengkaji pembahasan tentang kejujuran. As-Siddiq, kejujuran. Bab As-Siddiq, dan kita masih berada di hadis yang kedua di pembahasan ini, yaitu hadis ke-55. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Da ma yaribuka, atau bisa juga dibaca da ma yuribuka, seperti yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Bisa dibaca dengan dua cara membaca, yaribuka atau yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini termasuk jawami' al-kalim, satu kata yang singkat akan tapi mengandung makna yang sangat padat. Dan dari sini para ulama menjadikan hadis ini adalah salah satu dari kaidah yang sangat penting di dalam beragama, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa digoyahkan hanya dengan sebuah keraguan. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digoyahkan, tidak bisa kita tinggalkan hanya karena sesuatu yang sifatnya meragukan. Satu contoh, kemarin kita membahas tentang masalah bersuci. Seorang yang sudah yakin bahwasanya dirinya bersuci, kemudian dia melakukan sholat maghrib, kemudian dia duduk menunggu sholat isya. Ketika menjelang sholat isya, timbul keraguan, saya sudah batal apa belum ya? Maka dalam kondisi seperti ini, kita harus meninggalkan sesuatu yang meragukan dan mengambil sesuatu yang sudah yakin. Yang meragukan itu adalah sudah batal apa belum. Yang yakin sudah wudu tadi. Berarti kita berpegang pada sudah wudu. Ini kalau ragu-ragu. Seorang yang sudah wudu ragu-ragu batal atau belum. Ya. Maka dia tinggalkan keraguan, ambil keyakinan. Demikian juga sebaliknya. Yakin. Sudah yakin batal wudunya. Ya. Sempat terjadi heboh. Sopo iki? Opo iki? Pertama opo iki, kemudian apa? Sopo iki? Akhirnya tunjuk jari aku. Kan? Akhirnya tetap ikut ngaji. Ya, ikut ngaji antara maghrib dan isya. Menjelang isya dia ragu-ragu. Saya ini sudah wudu belum ya? Ya. Jadi di sini ada yakin, yaitu yakin sudah batal, sama ragu-ragu sudah wudu. Mana yang harus ditinggalkan? Ragu-ragu yang sudah wudu, karena dia memiliki keyakinan sudah apa? Sudah batal, bahkan menjadi ijma', kesepakatan di antara hadirin yang lainnya. Bahasanya wudunya sudah apa? sudah batal. Maka keraguan-keraguan itu dia tinggalkan, itu dia jelas-jelas belum berwudu dan jelas dia sudah batal wudunya. Ini tentang thaharah. Demikian juga dalam masalah yang lainnya. Ya, masalah tempat misalnya, masalah kesucian pakaian kita ragu-ragu antara pakaian ini terkena najis atau tidak misalnya. Nah, jelas-jelas dia melihat ketika buang air kecil itu ada yang mengenai pakaiannya langsung. Kemudian dia ragu setelah dilihat, enggak ada bekasnya, tapi dia lihat betul-betul jatuhnya najis itu ke atas pakaiannya. Ya, tapi ketika dilihat kok enggak ada bekasnya. Nah, maka keyakinan jatuhnya najis ke atas pakaiannya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan kok tidak kelihatan bekasnya. Maka pakaiannya tetap disucikan, dibersihkan untuk melakukan ibadah selanjutnya. Demikian wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini diantara kaidah-kaidah yang bisa atau amalan-amalan yang bisa diterapkan dengan kaidah tersebut. Kemarin juga saya singgung masalah tawaf, ya. Ragu antara ini sudah 3 putaran atau sudah 4 putaran. Maka yang 4 itu meragukan, yang 3 itu apa? Yakin. Kemudian sholat duhur sudah 3 rakaat ataukah 4 rakaat, mana yang yakin? Yang sedikit. Yang yakin itu adalah yang sedikit, ya. Wallahu taala alam bi as-shawab. Ini tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kemudian beliau bersabda, fa inna sidqatu ma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah tumakninah. Seorang yang jujur, karena jujur itu ada dua, jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia. Seorang yang senantiasa jujur, terutama dia jujur kepada Allah dan juga jujur kepada manusia, akan menimbulkan ketenangan. Akan menimbulkan ketenangan. Ya. Dia tidak ragu, tidak mengkhawatirkan dirinya apapun yang terjadi. Karena dia sudah apa? Sudah jujur. Tidak khawatir apa yang akan terjadi kepadanya. Karena dia sudah melakukan kejujuran. Beda dengan lawannya. Wal kadzibu ribatun. Sementara dusta itu adalah sebuah ribah. Ketidaktenangan, keraguan yang ada di dalam jiwa. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang yang dusta pertama kali muncul ketidaktenangan adalah ketika dia merasa jangan-jangan dustanya tidak dipercaya. Jadi ketika ada seorang berdusta, itu dia akan tidak tenang. Jangan-jangan omongan saya tidak percaya. Karena memang apa? Dusta. Oleh sebab itu biasanya orang yang dusta itu senang sekali menguatkan kedustaannya dengan apa? Sumpah. Ya. Yakin kulo kokin, orang Jawa ini. Yakin kulo kokin. Demikian. Jadi dia menguatkan kedustaannya dengan sumpah. Loh, apa untungnya? Ya, namanya juga orang dusta. Orang dusta itu mencari ketenangan dengan kedustaannya, tapi tidak akan dapat ketenangan sama sekali. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal kadzibu ribatun. Dan ini banyak yang menerapkan kedustaan, ya. Itu menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataan, ya, menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah tergolong pada kedustaan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Menceritakan tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, menyampaikan kabar tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ini semua adalah termasuk apa? Kedustaan. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi kita mencari ketenangan justru dengan kejujuran, dan yakinlah bahwasanya kedustaan itu menimbulkan ketidaktenangan. Ya. Pertama kali muncul ketidaktenangan adalah kepada dirinya sendiri. Ketika dia berdusta, dia ragu, jangan-jangan kedustaannya tidak dipercaya. Ya. Ini pertama kali muncul dalam dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-55, bahwasanya kejujuran akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa, sementara kedustaan lawannya adalah mendatangkan ketidaktenangan di dalam jiwa. Hadis selanjutnya adalah hadis ke-56. Hadis dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Ini Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Fi hadisihi tawil, dalam hadis dia yang cukup panjang. Ini hadis tentang pertemuan beliau ya, dengan kaisar atau dengan Herakl, ya, Raja Herakl, kaisar Romawi yang saat itu berkuasa di wilayah Syam. Ya. Dalam perjalanan Abu Sufyan ibn Harb saat itu ke Syam, di mana akhirnya dia dipanggil oleh Herakl untuk ditanya tentang seorang nabi yang mereka dengar telah datang di wilayah Arab. Saat itu Abu Sufyan belum memeluk agama Islam. Karena Islamnya beliau adalah antara kejadian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah, sekitar 6 sampai 8 Hijriah. Itu Islamnya Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu, antara Hudaybiyah sampai Fathu Makkah. Nah, beliau ketika berkunjung ke Syam, kedatangannya didengar oleh Herakl. Nah, Heraklius, kalau orang kita katakan Heraklius. Maka dipanggillah Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat itu masih memeluk agama nenek moyangnya. Kemudian ditanya oleh Herakl dengan berbagai macam pertanyaan. Ya. Tanya tentang masalah apa saja yang diajarkan oleh orang yang mengaku nabi. Kemudian ditanya tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi. Kemudian siapa saja pengikutnya. Kemudian bagaimana tanggapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini semua ditanyakan oleh Herakl kepada Abu Sufyan ibn Harb. Sampai pada potongan pertanyaan yang diriwayatkan atau yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana beliau mengatakan dalam hadisnya yang panjang, qala Heraklu, berkata Herakl, famada ya'murukum, apa yang dia perintahkan kepada kalian. Ini apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy saat itu. Kata Herakl, qala Abu Sufyan, qultu, berkata Abu Sufyan, aku pun berkata, yaqul, Nabi itu berkata, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini diantara ajaran yang diceritakan oleh Abu Sufyan ibn Harb kepada Herakl. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan perbuatan-perbuatan bapak kalian. Ini perbuatan yang tercela. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan bapak kalian. Wa ya'muruna bis-shalah. Dan Nabi itu juga memerintahkan kita untuk melakukan salat. Was-sidqi. Dan juga memerintahkan untuk berlaku jujur. Wal-athafi. Dan memerintahkan untuk menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga dan mengekang hawa nafsu, afaf. Ya, memerintahkan untuk mengekang hawa nafsu. Wassilati, dan juga memerintahkan untuk menyambung silaturrahim. Ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Abu Sufyan ibn Harb kepada Herakl tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dakwah para anbiya, ya, dakwah para nabi sejak zaman dahulu, ya, sejak zamannya Nabi Adam alaihi assalatu wassalam, dan juga rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku utus para rasul sebelummu, ya, kecuali kami wahyukan kepada dia, kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Ya. Kata-kata fa'buduni artinya adalah wahiduni. Ini tauhidkanlah aku. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Menunjukkan bahwa seluruh rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu dakwah. Ya, satu kalimat yaitu tauhid. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beribadah kepada malaikat, bahkan kepada rasul, kepada pohon, kepada bebatuan, matahari, bulan, bintang, hewan, dan yang lainnya. Jimat-jimatan, ya, dan yang lainnya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 36. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah sesembahan-sesembahan selain Allah. Yani sembahlah Allah dan jauhi kesyirikan. Ini dakwah para anbiya. Ini dakwah para rasul. menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah. Termasuk dakwah di kalangan kaum muslimin. Harus tetap ditekankan dakwatu tauhid. Ya, dakwatu at-tauhid. Penekanan tentang kalimat tauhid. Meskipun mereka adalah orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Meskipun mereka sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak lagi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid tetap menjadi prioritas dakwah kita. Misal ketika kita mengajari mereka sholat, maka kita tekankan masalah niat. Ya, ketika kita menekankan masalah niat, sholat semata-mata untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya dakwah tauhid. Ya, kita harus menekankan masalah-masalah seperti ini. Ya, jangankan kita, seorang yang kedudukannya mulia, sekelas Nabi Musa alaihi assalatu wassalam saja, pernah saya sampaikan, ya, dia diingatkan oleh Allah tentang tauhid. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah lafaz untuk berzikir, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Rab, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bih. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepadaku sebuah kalimat, sebuah doa, sebuah ucapan yang aku bisa untuk gunakan kalimat itu untuk berzikir kepada Allah dan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa masih diajari untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa pun heran. Kata Nabi Musa, ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu sudah pandai mengucapkan hal itu. Semuanya mengucapkan hal itu. Ini apa kelebihannya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, mengingatkan tentang pentingnya la ilaha illallah. Jadi sekelas Nabi masih diingatkan. Apalagi kita. Makanya kita ini harus tetap, ya, ngaji tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang akidah, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang tujuan hidup kita, terus seperti itu, ya. Diingatkan oleh Allah, wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di sebuah timbangan atau daun timbangan, kemudian langit yang 7 beserta seluruh penghuninya dan bumi yang 7 lapis beserta seluruh isinya diletakkan di daun timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. Ini berarti menunjukkan apa? Nabi Musa masih diajari tentang kalimat la ilaha illallah. Maka tidak mengapa kita terus mendakwahkan tauhid dan terus belajar tauhid. Bukan hanya kepada orang-orang yang masih menyekutukan Allah saja. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kajian kita sekarang kajian tauhid, kemudian nanti ada orang mengatakan, loh, memangnya kita ini orang-orang yang syirik, sedikit-sedikit ngaji tauhid. Tidak. Justru pengajian tauhid itu untuk menguatkan sesuatu yang sudah ada dan menepis sesuatu yang mengotorinya dan mengisi sesuatu yang tadinya kosong. Itu perlunya ngaji. Menguatkan sesuatu yang sudah kita ketahui, mengetahui yang belum kita ketahui, dan membersihkan sesuatu yang terkotori. Itu namanya ngaji. Seperti itu, ya. Ini kalimat yang pertama yang diajarkan atau disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Heraklius. Kemudian kalimat yang kedua adalah, watruku ma yaqulu aba'ukum. Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya saat itu, kata Abu Sufyan, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Utruku ma kana alaihi aba'ukum. Ini tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ini selain dari akhlak karimah, akhlak yang mulia. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan menyimpang dari syariat Islam. Adapun akhlakul karimah, sebagian orang-orang jahiliyah saat itu, di antara mereka ada yang memiliki akhlak. Kemudian Nabi SAW datang untuk menyempurnakannya. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang tadinya sudah baik ditetapkan menjadi sebuah kebaikan. Yang merupakan akhlak yang buruk diperintahkan untuk meninggalkan. Ya, ini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis salati, dan juga Nabi kita dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan salat. Ini pentingnya salat. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah orang musyrikin. Berdakwah di tengah-tengah orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Nah, paling satu hal yang paling penting untuk disampaikan adalah ajakan untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu membedakan antara orang musyrik dengan orang Islam. Ini menunjukkan bahwa apa? Sholat membedakan antara orang muslim dengan orang non-muslim atau musyrik. Kalau tadi kan tauhid. Tauhid membedakan antara musyrik dengan muslim. Kemudian juga meninggalkan adat dan kebiasaan jahiliyah. Demikian juga. Salat pun demikian. Makanya tidak heran ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Batas antara kita dengan selain kita, dengan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufar, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat, dia kufur. Ini ulama berbeda pendapat masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, seluruh ulama sepakat kalau orang itu meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, yang mengatakan bahwasanya sholat itu apa? Tidak wajib, maka orang ini kafir. Sepakat para ulama. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena dia malas-malasan dan menyepelekannya. Ada di antara ulama, terbagi menjadi dua pendapat. Ada di antara ulama yang mengatakan orang ini tidak kafir, tapi fasik. Dan di antara mereka mengatakan pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, karena menyepelekannya, maka orang ini adalah kafir. Dan ini yang dirojihkan dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitab-kitab beliau, dalam tulisan-tulisan beliau, termasuk di sini adalah kitab Riyadu As-Salihin. Dan ini pendapat yang cukup kuat. Karena ternyata sholat itu menjadi sebuah ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dakwah. Di awal waktu dakwah. Sholat itu kapan disyariatkannya? Di awal waktu sudah disyariatkan. Cuma sholat lima waktu itu disyariatkan sekitar tahun ke 10 atau 11. Dengan peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Jadi sholat itu di masa dakwah di Mekah sudah disyariatkan. Sebelumnya sholat malam. Sholat malam itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin pada awalnya. Terutama adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun ke-10 atau 11 dipanggillah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperjalankanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidrati Al-Muntaha untuk menerima perintah sholat. Di awal waktu dakwah sudah diperintahkan untuk sholat. Ini menunjukkan bahwanya sholat ini memang satu hal yang betul-betul membedakan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Diperkuat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Batas antara kita dengan orang-orang selain kita, ini antara muslim dengan yang lainnya, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia kafir. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini, ini bukan untuk nunjuk-nunjuk orang, tapi untuk menyemangati kita untuk lebih kuat mengajak diri dan keluarga kita mengerjakan apa? Salat. Ciri utama seorang itu adalah, seorang muslim adalah salat. Ini masalah salat ini kalau ditinggalkan berbahaya. Adapun rukun-rukun iman atau rukun-rukun Islam setelah salat, para ulama tidak sampai pada derajat mengkafirkan orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan zakat, orang yang meninggalkan haji, tidak sampai pada derajat kafir. Tapi kalau masalah salat ini dalilnya tegas, ya, sehingga sampai ada ulama yang mengatakan apabila meninggalkan salat maka dia itu apa? Dalilnya tegas tapi bukan jelas, ya. Saya katakan tegas itu karena beda antara tegas dan jelas. Kalau jelas itu sudah tidak menimbulkan konflik lagi di kalangan ulama, tidak ada perbedaan. Tapi di sini masih ada perbedaan, menunjukkan bahwasanya dalil itu masih bisa difahami seperti ini dan masih bisa difahami seperti ini. Tapi dalil ini tegas. Sementara rukun-rukun Islam selain sholat, para ulama yang mengatakan tidak sampai pada derajat kafir apabila ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Maka sholat ini sangat sangat penting. Ya. Kemudian kata Abu Sofyan, di antara yang diperintahkan kepada kami adalah as-sidq, jujur. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jujur di awal waktu dakwah di Mekah. Ini menunjukkan kejujuran itu adalah juga sebuah ajaran yang luar biasa besarnya, kejujuran. Sampai diajarkan di kalangan kaum muslimin al-awwalun, orang-orang Islam yang pertama. Dan jujur itu ada dua. Jujur kepada Allah dan jujur kepada sesama manusia. Kemudian juga di antara ajaran yang disampaikan adalah al-afaf. Ini menahan diri dari syahwat. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, al-afaf itu ada dua. Yang pertama adalah ya, al-afaf menahan diri dari syahwat kemaluan. Yang kedua adalah menahan diri dari syahwat perut. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Menahan diri dari syahwat kemaluan dan menahan diri dari syahwat perut. Kemudian selanjutnya di antara ajaran yang disampaikan kata Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu adalah as-silah, yakni menyambung silaturahim. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mengajak untuk menyambung silaturahim. Kita tahu di situ adalah masyarakat-masyarakat yang banyak orang-orang musyrikun, tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Maka tidak heran ketika datang seorang sahabiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku, ya, ibuku seorang yang masih musyrikah, dia ingin datang kepadaku, dia minta kepadaku untuk aku berbuat baik kepadanya. Afa asiluha, apakah aku boleh menyambung silaturahim dengan ibuku yang masih musyrikah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siliha, tetap sambung dia. Ya, tetap sambung ibumu meskipun dia adalah seorang musyrikah." Ya, ini diantara ajaran-ajaran Islam yang diterangkan oleh Abu Sufyan ibn Harb tatkala ditanya oleh Raja Heraklius ketika Abu Sufyan bin Harb berkunjung ke tanah Syam. Insyaallah keterangan lebih lanjut akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang afaf, ya, tentang afaf atau menahan diri, menahan hawa nafsu yang terdiri menjadi dua, yaitu nafsu syahwat dan yang kedua adalah nafsu apa? Perut. Karena di sini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarahnya, maka alangkah baiknya nanti kita akan juga sampaikan apa yang beliau singgung. Wallahu taala a'lam bi as-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.